الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitab Al-Birri Was-Silati Wal-Adab. Kitab Al-Birri Was-Silati Wal-Adab, perbuatan-perbuatan baik, silaturrahmi dan juga adab-adab di dalam Islam. Bab yang ke-24, Babun Nahi An La'nid Dawabi Wa Ghairiha. Babun nahi an la'nid dawabi wa ghairiha. Bab larangan dari menyumpahi atau melaknat hewan-hewan dan yang lainnya. Ya. Larangan menyumpah melaknat ad-dawab, hewan-hewan, ya, dan juga yang lainnya. Ini juga merupakan salah satu dari sekian tanda-tanda keistimewaan dan keindahan serta kesempurnaan syariat Islam. Ya, sampai melaknat hewan pun dilarang. Jangankan melaknat manusia, hewan pun dilarang untuk dilaknat, disumpahi. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama ini bukan hanya mengurus urusan antara seorang hamba dengan penciptanya, dan bukan hanya mengurusi urusan hamba sesama hamba, manusia sesama manusia, atau muslim sesama muslim, tetapi justru sampai Islam mengajarkan bagaimana seorang manusia, seorang hamba berurusan dengan makhluk lain, dengan hewan-hewan, ya, melaknatnya. Dan hewan yang dibolehkan untuk disembelih pun, diperintah untuk menyembelih seperti berkurban, menyembelihnya pun diperintahkan oleh agama untuk berkasih sayang. Menyembelih berkasih sayang. Ya. Dalam menyembelih itu diperintahkan untuk menampakkan kasih sayang. Diatur bagaimana cara menyiapkan peralatan untuk menyembelih dan berupaya bagaimana hewan itu tidak terlalu lama merasa sakit sebelum terpotong urat yang diperintah untuk dipotong di lehernya, ya, dan tidak dibenarkan untuk mengasah pisau di hadapannya. Kata Nabi SAW, apakah kamu ingin membunuh dua hewan ini dua kali sebelum disembelih, sudah disembelih dengan mengasah pisau di hadapan? Subhanallah, ya. Bila mana kita mengenali Islam dalam bentuk yang seperti ini, maka semakin bangga kita dengan Islam kita. Semakin tinggi usaha kita untuk menerapkannya dalam kehidupan. Ya. Di sini larangan dari menyumpahi hewan, melaknat hewan dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya di sini tentu selain hewan. Ya. Selain hewan dari yang bukan manusia. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis pertama nomor 6551, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harb jami'an ani bin Ulayyah Qala Zuhairun haddathana Ismail bin Ibrahim. Ya. Ini ada satu catatan dalam sanad ini yang perlu kita sampaikan, mengenali kunyah para perawi hadis. Ya. Menghafal dan mengenali kunyah para perawi hadis. Bila kita ingin mempelajari hadis, riwayat-riwayat, ilmu hadis, maka salah satu dari bidang yang dipelajari, yang harus diketahui dalam ilmu hadis itu adalah menghafal kunyah para perawi hadis. Menghafal kunyah. Kunyah adalah nama panggilan yang didahului oleh kata abu atau ibnu atau ummu atau bintu. Bukan nama aslinya, tetapi panggilan. Ya. Nama panggilan. Terkadang dikaitkan dengan anaknya, Abu Fulan, anak yang pertama laki-laki, atau anak perempuannya yang ketika dia tidak punya anak laki-laki, atau terkadang tanpa memiliki anak. Dan bahkan jauh dari umur menikah, memberikan kunyah ini sudah merupakan tuntunan yang indah. Sampai Nabi SAW memanggil anak kecil dengan kunyah. Adiknya Anas bin Malik, Anas saja sudah kecil, adiknya lagi. Ya. Ketika dia mati burung piaraannya, Nabi SAW hendak menghiburnya, hendak menyemangatinya, menghiburnya, menyenangkannya. Dia datang sengaja mengunjungi anak ini dengan ketika sampai memanggilnya dengan panggilan kunyah, Ya Aba Umair. Ya Aba Umair. Ya. Jadi panggilan kunyah ini panggilan dekat, panggilan sayang, panggilan keakraban yang luar biasa. Nah, menghafal nama kunyah ini dalam mempelajari ilmu hadis atau perawi hadis, salah satu dari faedahnya agar kita tidak mengira satu orang menjadi dua orang. Seperti kasusnya di sini. Di sini Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan beberapa jalur. Ada beberapa orang gurunya di sini. Yang pertama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, kemudian Zuhair ibnu Harbin. Ini dua orang guru Imam Muslim. Kemudian kedua-duanya meriwayatkan dari ibnu Ulayyah. Ya, ibnu Ulayyah. Kemudian dia merinci, berkata gurunya yang kedua, Qala Zuhairun haddathana. Zuhair itu guru Imam Muslim yang kedua. Telah menyampaikan kepada kami Ismail ibn Ibrahim. Ismail ibn Ibrahim ini, itulah ibnu Ulayyah yang pertama. Ya. Ismail ibn Ibrahim ibnu Miksam ibn Ulayyah. Dia juga terkenal dengan laqab atau dalam bentuk kunyah ini, atau juga gelar yang lainnya harus dihafal, ya, agar tidak dikira satu orang itu menjadi dua orang. Sebenarnya satu orang, tetapi di satu sanad, di satu jalur dengan kunyah dipakai, di jalur yang lain dipakai dengan nama aslinya, Ismail ibn Ibrahim. Kalau kita tidak menghafal, tidak mengetahui Ismail ibn Ibrahim ini kunyahnya ibnu Ulayyah, maka kita akan mencari-cari dalam kamus perawi hadis orang-orang dua orang ini. Sebenarnya dia satu orang. Nah, dia satu orang. Sehingga kalau kita tidak hafal, membingungkan. Ini siapa orangnya? Dicari-cari kok tidak ada. Ya. Makanya pentingnya menghafal kunyah ini. Ya. Seperti di sini, Qala Zuhairun haddathana Ismail ibn Ibrahim. Ismail ibn Ibrahim dialah ibnu Ulayyah yang di atas. قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ابن حسين رضي الله عنه. عمران بن حسين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal khudhu ma 'alayha wa da'uha fa'innaha mal'unah fa'innaha mal'unah. Qala Imran faka'anni araha al faka'anni araha al'ana tamsi fin nasi ma ya'ridu laha ahadun. Ya. Ini hadis yang pertama dari sahabat Nabi Imran bin Husain, saksi mata, dan dia ada di peristiwa tersebut, menceritakan kejadian di zaman Nabi, di mana beliau katanya pernah dalam sebuah perjalanan bersama Nabi. Bainama Rasulullah sallam fi ba'dhi asfarihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanannya. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara ibadah ke ibadah. Ya. Antara perjalanan haji, umrah dan perjalanan perang. Ya. Itu perjalanan yang ditempuh dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salah satu perjalanannya tersebut, ada dari rombongan seorang wanita, wa mra'atun minal ansar, dari kaum ansar. Wanita ini ikut bersama kafilah tadi, bisa jadi perjalanan umrah atau haji. Ya. Wa mra'atun minal ansar, ada seorang wanita dari kaum ansar, kata Imran bin Husain, ala naqatin, dia mengendarai seekor unta, berada di atas punggung seekor unta sebagai kendaraannya. Fadajirat, maka wanita ini pun kesal, ya, kesal dengan kondisi untanya atau dengan tabiat watak untanya. Jangankan unta yang hidup, kendaraan yang benda mati pun banyak ulah. Ya. Apalagi kalau sudah tua umurnya, banyak ulahnya. Terkadang inilah, terkadang inilah. Kita butuh cepat, ternyata di pertengahan jalan mogok. Ya. Itu benda mati. Apalagi makhluk hidup seperti unta. Terkadang ada moodnya, terkadang hilang moodnya. Terkadang dia marah, unta itu. Subhanallah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia salah satu tanda kemahabesarannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana Allah menciptanya? Ya. Dari struktur tubuhnya itu memang dia makhluk yang satu-satunya layak menjadi sarana transportasi padang pasir. Ya. Dia kita walaupun di padang pasir tidak ada pom bensin, dia tidak butuh air. Tidak ada sarana untuk minum. Kalau kendaraan sekarang pom bensinnya. Kalau jalan tol itu membutuhkan jarak yang memang tidak ada pom bensinnya, kita khawatir. Apalagi dalam perjalanan pom bensin habis minyak yang kita butuhkan, kita terkadang khawatir. Unta itu di padang pasir, ya, setelah didesain oleh Allah untuk tidak membutuhkan air, berhari-hari dalam perjalanan dia tidak butuh minum. Memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dalam perjalanan tersebut ada badai pasir sekalipun, desain matanya itu memang sudah disiapkan oleh Allah, walaupun dia terbuka tetapi tidak akan masuk pasir ke dalamnya dengan desain bulu mata yang luar biasa, ya, dan yang lain-lainnya, dan yang lain-lain. Terkadang ketika pemiliknya kehabisan air, dia masih bisa menggunakan air yang tersimpan di punuk untanya. Ini yang terjadi di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi unta ini makhluk hidup yang tentu banyak ulahnya. Ini yang membuat pengendaranya terkadang marah. Seharusnya dia berjalan cepat, ternyata dia lambat. bahkan untuk mengangkat kaki saja tidak mau dia. Dipukul tidak mau. Nah, ini yang terjadi pada wanita ini, maka begitu kesalnya wanita ini sampai-sampai fala'anatha, maka wanita ini pun melaknat untanya, saking kesalnya. Terkadang kita juga kalau sudah begitu kesal kepada kendaraan, ditendang sendiri kendaraannya, disepak, yang sakit juga kakinya, tapi saking kesalnya benda mati pun dipukul. Ini hewan, makhluk hidup. Maka dilaknatlah unta tadi oleh wanita ini. Fasami'a dzalika Rasulullah SAW. Perilaku wanita ini dan ucapannya terdengar oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, faqal khudhu ma 'alayha wada'uha fa innaha mal'una. Turunkan barang bawaannya. Jadi yang ada di atas punggung unta tadi diperintah oleh Nabi untuk diturunkan. Kemudian biarkan dia berjalan sendiri karena dia unta yang dilaknat. Ya. Unta yang dilaknat. Karena kalau sudah dilaknat, maka yang berhubungan dengan yang dekat dengan dia, yang nempel padanya, dapat imbasnya. Maka barang-barang yang ada di punggungnya diperintah oleh Nabi turunkan dan pindahkan ke tempat yang lain. Dan unta itu jangan pedulikan. Dia sudah dilaknat. Wanita ini diperintahkan untuk tidak lagi menungganginya dan dia bebas sendiri karena dia sudah dilaknat. Fa innaha mal'una. Kemudian yang luar biasa adalah cerita Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Karena dia menyaksikan, qala Imran faka'anni arahal ana. Ketika dia menyampaikan hadis ini, menceritakan kepada murid-muridnya, seakan-akan sekarang ini saya melihat unta itu. Ya. Tamshi fin nasi, berjalan di tengah-tengah manusia, di hadapan, di belakang, terkadang dia pindah, bebas dia nak berat lagi. Barang bawaan sudah tidak ada, penumpangnya, penunggangnya juga sudah tidak di atas punggungnya, dia bebas. Pindah sana, pindah sini, berputar, berkeliling di tengah-tengah kafilah. Ma ya'ridu laha ahadun. Satu pun tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Kena khawatir. Satu pun dari orang yang dalam kafilah itu tidak ada yang mau mendekatinya. Unta itu karena unta-unta lain yang bersama orang-orang lain berjalan, maka dia ikut juga jalan. Tidak mungkin dia sendiri. Biasanya unta ini wataknya rombongan. Ya, kebiasaannya berombong-rombong. Makanya kemana rombongannya dia ikut. Makanya para pengembala unta tidak sesusah orang yang mengembala kambing. Makanya di antara pelajaran ibrah dari para nabi yang mengembala kambing, karena memang susah mengembala kambing daripada mengembala unta. Lebih susah. Kambing itu harus dikendalikan, harus diarahkan, harus dikumpulkan, harus diperhatikan kalau nanti dia menyendiri. Karena kalau sudah dia memencar, berpencar-pencar, kemudian ada yang sendiri-sendirian, maka ini sasaran serigala. Makanya kata Nabi SAW ketika memerintahkan untuk bersatu, ya, dan jangan berpecah-pecah. Hendaklah kalian berjamaah, karena kalau yang menyendiri akan dimangsa oleh syaitan. Ya. Karena kalau sudah ingin memisahkan diri dari jamaah, fa inna ma ya'kulu dzibu minal ghanamil qasiyah atau qasiyah. Sungguhnya serigala itu memakan targetnya adalah kambing yang memisahkan diri dari kelompoknya, dari rombongannya. Dan bukan hanya serigala, yang lebih besar dari serigala itu pun juga demikian. Ya. Seperti harimau, singa, kalaupun dia mengejar, dia akan mencari satu sasaran. Bagaimana yang satu ini keluar dari rombongan. Ya. Makanya unta tadi, karena rombongannya bersama yang lain, dia ikut dengan rombongan tadi. Cuma tidak ada seorang pun yang mau mendekat kepadanya karena dia sudah dilaknat oleh pemiliknya. Dan ini sebenarnya unta itu tidak ada apa-apanya, unta itu juga tidak ada masalah. Tetapi Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabat. Ini yang ada dalam kesimpulan bab. Tidak dibenarkan malah. Ini akibatnya seperti itu. Ya. Makanya jangan sampai melaknat anak sendiri. Anak sendiri dilaknat. Atau istri sendiri dilaknat. Atau suami dilaknat. Atau wal-iyadubillah, orang tua yang dilaknat. Ya. Hewan saja yang dilaknat mendatangkan kemudaratan. Makanya Nabi SAW memberikan pelajaran tidak boleh melaknat. Kalau sudah dilaknat, maka akan mendatangkan bencana, petaka. Maka Nabi SAW memberikan pelajaran yang sangat berarti ini, bahwa hewan tadi sudah tidak lagi dipedulikan, dan wanita yang melaknatnya berjalan kaki, memikul barang bawaannya, ya, unta tadi sudah terpisah dari dia. Ya. Inilah cerita dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu tentang hal yang berkenaan dengan larangan menyumpah, melaknat hewan dan yang lainnya. Dan ini kasusnya laknat kepada hewan piaraan atau hewan tunggangan, unta. Sebenarnya itulah kita manusia. Sifat mementingkan diri sendiri. Ya. Bagaimana dia tidak terkendala, untanya terserah. Pokoknya yang diharapkan bagaimana unta itu melayaninya, dan dia tidak memikirkan bagaimana melayani unta. Ya. Yang dia pikirkan bagaimana dia dilayani. Unta tadi lelah atau tidak, itu bukan urusan. Makanya unta ini mut-mutan, dan bahkan dia hewan pendendam. Hewan yang pendendam. Ada cerita, apakah cerita ini benar atau tidak, tapi masyhur ya. Diceritakan saking pendendamnya. Cerita kasus nyata, ada satu yang lain kasus yang lucu. Ya. Lucu saking pendendamnya unta ini, dan pemiliknya tahu bahwa dia mendendam. Suatu ketika dia membuat untanya marah. Ya. Dan dia melihat, mengenal tabiat unta tersebut. Suatu ketika, sebenarnya antara pengembala, tempat tidurnya pengembala dengan kandang unta tidak jauh jaraknya. Ya. Di padang pasir tersebut. Lalu unta tadi kandangnya dibuka oleh dia. Kemudian di malam hari diatur skenario. Dia ingin melihat bagaimana pendendamnya unta ini. Dia tidak memikirkan yang lebih jauh dari itu. Dia hanya melihat, ingin menyaksikan sendiri bagaimana begitu pendendamnya unta ini. Berapa lama dia sudah melakukan tindakan yang dia melihat unta tadi tidak suka dengannya. Tabiatnya setelah itu pun dilihatnya. Pada satu malam disusunnya selimut atau barang kayak karung-karung itu, dibuatnya seperti orang sedang tidur. Diselimutinya dengan selimut, dan tidak jauh dari kandang unta tadi. Dan pintu kandangnya dibuka. Dan dia menyaksikan dari kejauhan. Memang di tengah malam unta itu keluar, kemudian menuju orang yang sedang tidur tadi. Kemudian setelah dekat, diinjak-injaknya sepuas-puasnya. Injak-injaknya. Setelah begitu lama dia menginjak-injak, dan tersingkaplah selimut tadi ternyata bukan orang. Saking kecewanya dia mati. Ya. Saking kecewanya unta itu langsung tumbang karena kecewa, karena yang dia lampiaskan dendamnya tadi bukan orang yang ditujunya, bukan orang yang diinginkannya. Ternyata benda-benda lain, karung. Ya, karung yang isinya rumput-rumput. Ketika dia tahu itu bukan yang ditujunya, maka dia kesal sekesal-kesalnya, saking kesalnya mati. Tumbang dan mati. pemiliknya, pengembala ini tidak tahu bahwa sampai sebegitu pendendamnya dan sampai sebegitu kesalnya dia sampai mati. Karena kecewa yang dia injak-injak itu bukan yang diinginkannya. Ada satu kejadian nyata, cerita tentang pengembala yang di Saudi itu yang mengembala unta. Yang saya ketahui ya, yang beberapa tempat pengembala unta yang sudah saya kunjungi ya, itu pada umumnya orang Sudan ya, orang luar, karena memang mereka terkenal mampu hidup keras dan kemudian mereka punya keahlian dalam mengembala unta ini ya, dan mereka kan tenaga kerja yang ada kontraknya 2 tahun pulang 2 tahun pulang. Ya, satu ketika dia mengembala unta milik seseorang, ya, dan dia melakukan tindakan yang membuat salah satu dari unta milik majikannya ini marah kepadanya, dan unta ini mencari kesempatan untuk membalas dendam. Ini kisah nyata diceritakan oleh kawan saya orang Arab Saudi. Ya, mencari kesempatan untuk membalas dendam seperti kesempatan yang didapatkan oleh unta yang mati karena kesal tadi. Tapi tidak kunjung dapat kesempatan untuk membalas dendam. Dan ternyata yang terjadi, pengembala ini habis kontraknya. Berarti dia pulang. Ya. Pulang. Memang ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia pulang, tak lama setelah itu dia kembali lagi untuk bekerja sebagai pengembala unta lagi. Tetapi ternyata yang majikannya bukan yang tadi. Pindah ke majikan yang lain. Yang orang-orang lain, bukan lagi yang pertama. Qaddarullah. Unta yang tadi yang ada di majikan pertama dibeli oleh yang sekarang menjadi majikan yang kedua ini. Ya. Dibeli, terjadi jual beli, dibelilah unta tadi, mungkin dari ukurannya, makanya dijual, kemudian dibeli oleh pemilik yang kedua, yang kebetulan akan menjadi majikan dari pengembala ini. Saking tahunya, dia sudah menghafal bentuk orangnya, bau orangnya pun dia tahu. Ya. Walaupun sudah berbulan-bulan berpisah, dan kebetulan ketika nampak olehnya pertama kali, dia sudah tahu bahwa ini orang yang dia cari. Dan ternyata memang dapat dia kesempatan untuk membalas dendam sehingga orang ini diinjak-injaknya, disepaknya. Tetapi alhamdulillah, tidak sampai mati. Ya, tidak sampai mati, tapi dia sudah puas dengan dendamnya. Nah, ini luar biasa. Sampai berpindah ke pemilikan saja, dendam itu tetap tersimpan pada unta. Ya. Dan itu yang terjadi, dia dilaknat dan Nabi SAW mengajarkan adab yang luar biasa kepada kita, tidak dibenarkan untuk melaknat hewan. Dan pelajaran yang diberikan oleh Nabi sangat tegas, yaitu lepaskan semua yang berhubungan dengan dia, biarkan dia sendiri. Ya, karena dia sudah dilaknat. Wanita ini berjalan kaki, barangnya dia bawa, kemudian yang lainnya dibawa oleh kawan-kawannya, sementara unta itu senang-senang. Berjalan sendiri dan kata Imran Hussein, saya seakan-akan masih melihat, seakan-akan sekarang ini melihat unta itu berjalan di tengah-tengah orang dan tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Ya. Lam yata'arad laha ahadun. Ya. Itu hadis yang pertama. Kemudian berikutnya, 6552. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa Abu Rabi' قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي كلاهما أن أيوب بإسناد إسماعيل نحو حديثه إلا أن في حديث حماد قال إمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء وفي حديث الثقفي فقال خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. Ini hadis yang sama dengan yang tadi, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain, juga dari Imran bin Husain. Di sini ada tambahan, ya, di riwayat yang sekarang ada tambahan, Imran bin Husain mengatakan, seakan-akan sekarang ini saya melihat kepada unta tadi, padahal masanya sudah lama berlalu, ya, tapi dia seakan-akan masih melihat, ya, unta itu yang warnanya, saking hafalnya Imran bin Husain kepada tentang unta yang tadi, ya, di zaman Nabi terjadi itu, warnanya pun dia hafal. Warnanya warqa, abu-abu, ya. Putih dicampur hitam apa? Abu-abu, ya. Abu-abu warqa. Jadi itulah warna unta yang milik perempuan tadi. Diceritakan oleh Imran Husain, saking ia hafal dengan kejadian. Sebenarnya kejadiannya kan antara sikap wanita tadi dengan ucapannya yang melaknat, kemudian pernyataan dan keputusan dari Nabi, itu yang menjadi sasaran dari hafalan perawi. Tetapi yang menjadi tanda bahwa para sahabat itu bukan hanya sekedar mendengar dan mendapatkan hadis begitu saja, mereka juga menguasai kondisi ketika kejadian terjadi. Sampai warna unta milik perempuan ini dihafal oleh Imran Husain yang warnanya warqa, yaitu abu-abu. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ungkapan khudhu ma 'alaiha wa a'ruha, ada kata-kata wa'ruha tambahannya. Ya. Ambillah barang yang ada di atas unta itu dan tinggalkan dia. Biarkan. Jangan dekati, jangan sentuh, jangan pokoknya jangan pedulikan sama sekali. Biarkan dia sendiri, karena dia sudah terlaknat. Ya. Sudah dilaknat oleh wanita tadi. Dan pelajaran yang luar biasa diberikan oleh Nabi, jangan sampai dengan mudahnya kita melaknat. Kalau sampai begitu, maka biarkan. Kalau memang ada sampai terucap kata-kata laknat, maka jangan dahulu didekati barang yang kita laknat. Karena imbasnya dari laknat tersebut berbahaya. Ya. Laknat itu kan jauh dari berkah, tidak ada keberkahan, ya, walaupun yang melaknat kita sendiri pemiliknya, tetapi ini mengurangi keberkahan benda barang milik kita itu sendiri dan menjauhkan kita dari keberkahan. Maka untuk sementara pisahkan diri, untuk sementara pisahkan diri dari benda tersebut. Ini yang kedua, andai kata terjadi, maka tuntunan yang diberikan oleh Nabi seperti itu, ya. Tetapi jangan sampai dilakukan hal yang demikian, karena Nabi tidak suka. Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, 6553. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Kamilin Al-Jahdari, Fudail bin Husain. Ini nama Abu Kamil. Fudail bin Husain. Qala haddatsana Yazid, ya'ni bin Zuraih, قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. Tadi hadis siapa? Imran bin Husain. Sekarang adalah hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. قال, kata Abu Barzah, بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الحبل فقالت حل اللهم العنها قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبها لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة لا تصاحبني حديث نبينا لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة ya, عليها لعنة. Kisah ini hampir sama dengan kisah Imran Husain. Bisa jadi ini peristiwa yang sama, tetapi mungkin alur ceritanya berbeda atau cara menceritakannya juga berbeda. Bisa jadi Abu Barzah dengan Imran Husain ada pada kejadian yang sama, itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, kemungkinannya peristiwanya berbeda. Ya, peristiwanya antara peristiwa cerita Imran dengan peristiwa cerita Abu Barzah al-Aslami ini berbeda. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Kalau seandainya peristiwa yang sama, berarti ceritanya hampir sama, cuma cara menceritakannya yang berbeda. Ya. Dan ini wajar ya. Wajar. Cobalah dalam satu kejadian. Banyak kejadian-kejadian, misalnya peristiwa lah di jalan raya. Kemudian kita tidak mengetahuinya. Kemudian di situ kita temukan ada dua orang yang sama-sama ada di tempat kejadian. Nah, cobalah minta cerita dari mereka berdua. Yang pertama coba ceritakan, yang kedua coba ceritakan. Pasti berbeda cara menceritakan. Mungkin inti dari ceritanya hampir sama, cuma pemahaman, cara menangkap, cara menceritakan, kosakata yang dimiliki. Nah, ini makanya cerita yang satu bisa menarik diceritakan oleh si A dan tidak menarik sama sekali bila diceritakan oleh si B. Ya, inilah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasus ini bisa jadi kasus yang sama tetapi cara menceritakannya berbeda. Di sini Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala an mengatakan bainama jariyatun ala naqah. Ketika seorang budak perempuan jariyah berada di atas seekor unta, alaiha ba'du mata'il qaumi, di atas punggung unta tadi ada bawaan orang-orang. Jadi unta tadi fungsinya ditunggangi oleh mengangkat barang-barang bawaan kafilah, ya. Jadi semacam truk lah, cuma di atas truk ini ada yang menunggangi, supirnya wanita tadi, dia budak. Ya. Nah, jadi iz basurat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadayaqa bihimul hablu. Ketika unta ini melihat Nabi, ya, mungkin ada keinginannya untuk mendekat, kemudian atau hal yang lain sehingga unta ini agak sedikit liar. Ya. Wa tadayaqa bihimul habl. Artinya ada tindakan, perbuatan, sikap dari unta ini yang membuat supirnya atau yang mengendarainya marah dan mengatakan kepada unta tadi, hal, ini ungkapan celaannya, hal, atau dalam riwayat hul atau hil, ketiga-tiganya ada dalam riwayat sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi. Ya, maksudnya di sini apa artinya? Tidak ada kata untuk menenangkan unta. Tidak, bukan menenangkan tapi mencela. Ya, mencela. Nawawi di sini menjelaskan kalimat zajar. Kalimat zajar yaitu kata-kata cela. Jadi mencela unta tadi dan bahkan bukan hanya sekedar mencela unta. Wanita ini mengatakan Allahumma al-anha. Ya Allah, laknatlah unta ini. Ya. Ini kan lebih detail daripada cerita Imran Hussein. Ya. Kata-kata hal yang diucapkan oleh wanita itu dihafal oleh Abu Barzah. Kemudian doanya tadi, doa laknatnya juga dijelaskan oleh Abu Barzah al-Aslami. Allahumma al-anha. Ya Allah, laknatlah unta ini. Kurang ajar misalnya. Celakalah. Ini kata-kata makna dari hal tadi atau hil. Mendengar itu, qal, kata Abu Barzah, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahibuna naqatun 'alaiha lana. Jangan sampai menyertai kita unta yang disematkan laknat padanya. Yang digantungkan laknat di atasnya. Maksudnya tadi persis yang diceritakan oleh Imran Hussein. Turunkan barang-barang bawaannya unta ini, pindahkan ke tempat yang lain dan biarkan dia sendiri. Ya, wanita itu juga tidak dibenarkan menyetirnya lagi atau menungganginya lagi dan unta itu berjalan sendiri. Karena jangan sampai unta yang sudah dilaknat ikut bersama kita. Nabi SAW pun tidak mau. Ya. Tetapi unta tadi tetap berjalan, karena memang seperti yang kita katakan, dia tidak akan berjalan sendiri. Dia akan mengekor, cuma tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Ini hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Berikutnya 6554. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana Al-Mu'tamir qala Ha'un wa haddatsani Ubaidullah bin Sa'id qala haddatsana Yahya ya'ni bin Sa'id jami'an an Sulaiman At-Taimi bi hadha al-isnad wa zada fi hadith Al-Mu'tamir la aymullah la tusahibna rahilatun 'alayha la'nah min Allah aw kama qala. Ya. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang baru, ada dua jalur di sini, kemudian sampai kepada Sulaiman At-Taimi. Dari Sulaiman At-Taimi, yaitu Taimi di atas, sampai kepada Abu Barzah sama. Dari Sulaiman At-Taimi ke Imam Muslim berbeda jalurnya. Ada dua jalur, kemudian lafaznya sedikit berbeda. Di sini dalam yang sekarang ini ada didahului oleh sumpah. Kalau tadi Nabi mengatakan la tusahibuna saja, tidaklah menemani kita unta yang sudah digantungkan padanya laknat. Kalau di sini la aymullah, la tidak sama dengan yang sebelumnya, kata-kata aymullah di sini tambahannya dan dia bermakna sumpah, ya, demi Allah, tidaklah demi Allah la tusahibuna. Ditegaskan lagi dengan kata-kata la-nya. La-nya diulang. La aymullah la. Tidaklah demi Allah, tidaklah. Berarti tiga penegasan. Tidaklah demi Allah, tidaklah. Menemani kita kendaraan yang sudah mendapatkan laknat dari Allah. Karena doa penunggangnya tadi. Yaitu wanita tadi yang mendoakan Allahumma al-anha. Maka Nabi SAW tegaskan, kita tidak akan bersentuhan bersamaan dengan unta. Kalau dia yang bersama, terserah. Tapi kitanya tidak boleh bersama. Ya. Kitanya tidak boleh bersama, kata Nabi SAW. Dan itu yang terjadi. Au kama qal. Nah ini ketika perawinya ragu dengan lafaz hadis yang dia sampaikan, lalu dia ingin mengatakan atau memberitahukan keraguannya, maka dia mengatakan au kama qad, atau seumpama yang diucapkan oleh Nabi. Ya, oleh Nabi. Jadi ini ungkapan bahwa, menunjukkan bahwa perawi kita ketika membawakan hadis ini, dia tidak terlalu yakin dengan lafaz yang dia sampaikan. Ya, tidak terlalu yakin, maka dia ya meriwayatkannya dengan makna. Kemudian setelah itu dia katakan atau seperti yang diucapkan oleh Nabi. Jadi ini lafaz, ini ungkapan mendekati apa yang disampaikan oleh Nabi. Tidak seperti lafaznya Nabi. Maka dia mengatakan atau seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seringkali kita dengarkan ustaz-ustaz kita, ya, guru-guru kita. Ya, ketika menukilkan hadis, meriwayatkan hadis dengan makna, di ujungnya dia katakan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang diucapkan Nabi. Dia tidak terlalu yakin dengan hafalannya, maka dia meriwayatkan dengan makna. Boleh meriwayatkan hadis dengan makna, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang sangat ketat, ya, yang sangat ketat. Wallahu a'lam. Berikutnya 6555. Imam Muslim mengatakan haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala haddatsana Ibn Wahb qala akhbarani Sulaiman wa huwa ibn Bilal anil Ala ibn Abdurrahman haddathahu an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya hadis yang baru, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'anan. La yanbaghi li siddiqin an yakuna la'anan. Ya. Ya, ini secara umum ya, larangan melaknat secara umum. Kalau tadi hanya pada hewan unta atau hewan tunggangan atau hewan kendaraan, dan di situ ada kata-kata lainnya di bunyi bab, maka ini yang lafaznya umum. Hadis Abu Hurairah, la yambagi li siddiqin an yakuna la'anan, tidaklah pantas bagi orang yang memiliki sifat, yang seharusnya memiliki sifat jujur, ya, siddiq, untuk untuk mencampuri sifatnya itu dengan sifat banyak melaknat. Jadi tidak bergabung, tidak berkumpul pada seorang muslim yang baik, tidak akan berkumpul pada seorang muslim yang baik antara sifat jujur dengan sifat banyak melaknat. Tidak akan berkumpul. Kecuali kalau sifat jujurnya berkurang, ya, nilainya berkurang, maka sifat melaknat ini akan naik. Ketika sifat jujurnya naik, maka melaknatnya bisa jadi habis dan dia tidak akan berkumpul. Ya, tidak akan berkumpul dalam kodrat atau dalam ukuran yang sama. Turun ini, naik ini. Kalau ini naik akan menurunkan yang ini. Kalau ini naik maka menurunkan ini dan bisa jadi menghilangkan ini, yaitu yang melaknat. Kata An-Nawawi, wa anna man takhallaqa bihi la yakunu fihi hadhihi sifatil jamilah. لأن اللعنة في الدعاء يراد به الإبعاد من رحمة الله وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين. Maksudnya yang siddiq itu orang yang beriman. Ya. Makanya orang beriman bila mana keimanannya baik, maka tidak akan ada pada dirinya sifat laknat, melaknat. Jadi ini yang harus kita jaga, jangan sampai keimanan kita berkurang dengan banyaknya melaknat. Karena tidak akan berkumpul antara iman yang baik dengan melaknat atau banyak melaknat. Ini hadis Abu Hurairah yang lebih luasnya dan merupakan kaidah. Ya, merupakan kaidah pada dalam kehidupan seorang mukmin. Bila mana ingin menjadi seorang mukmin yang baik, maka jauhi sifat melaknat, ya, sifat melaknat. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Berikutnya 6556. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsanihi Abu Quraibin qala haddatsana Khalid bin Makhlad an Muhammad bin Ja'far an al-Ala ibn Abdurrahman bi hadzal isnad mithlahu. Hadis ini dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur yang baru, sampai kepada perawi Al-Ala bin Abdurrahman. Dari Al-Ala bin Abdurrahman sampai kepada Abu Hurairah sama dengan sanad sebelumnya, kemudian bahkan bunyinya pun sama, mislahu, yaitu la yambagi li siddiqin an yakuna la'anan, tidak pantas seorang yang memiliki, yang seharusnya memiliki sifat jujur kemudian dicampuri oleh sifat melaknat. Kalau ingin mendapatkan predikat jujur atau mukmin yang baik, maka jauhi sifat melaknat. Apapun siapapun. Ya, apapun siapapun. Karena yang berhak melaknat Allah Jalla wa'ala. Sementara kita tidak. Ya. Kecuali orang yang dilaknat oleh Allah. Melaknat apa yang dilaknat oleh Allah, mesti. Jangan sampai kita mendoakan rahmat untuk yang dilaknat oleh Allah. Allah telah melaknat iblis, lalu kita mengatakan semoga Allah merahmati iblis. Contoh. Ini tidak dibenarkan. Tetapi melaknat, memulai melaknat apa yang tidak ada atau yang tidak dilaknat dalam agama, nah ini yang masuk dalam kategori pembahasan kita. Sampai hewan, apapun sikapnya, bagaimanapun bentuk dan wataknya, jangan sampai keluar kata-kata laknat. Karena kalau laknat ini sudah jauh dari rahmat. Tidak akan mungkin kita mendapatkan keberkahan dari sesuatu yang sudah dilaknat. Jangan sampai. Nah, sekarang ini kita melaknat anak kita. Kemudian dia bersama kita juga. Ya. Terkutuklah kamu. Nah, ini sampai-sampai gitu. Mudahnya orang untuk mengatakan kata-kata tersebut kepada anaknya sendiri atau kepada istrinya atau kepada suaminya dan seterusnya, atau kepada barang-barang miliknya, ya, barang-barang yang dimilikinya. Ini tuntunan yang umum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih tersisa 1, 2, 3, 4, ya, saya akan baca ya. Hadis berikutnya 6557. Imam Muslim mengatakan haddatsani Suwaid bin Sa'id qala haddatsani Hafs bin Maisarah an Zaid bin Aslam anna Abdul Malik bin Marwan anna Abdul Malik bin Marwan ba'atha ila Ummi Darda bi anjadin min indihi falamma an kana dhata lailatin qama Abdul Malik min al-layli fada'a khadimahu فكأنه أبطأ عليه فلعنه فلما أصبح قالت له أم الدرداء. Berarti hadisnya hadis Ummu Darda. Ya, hadis Ummu Darda. Hadis Ummu Darda di sini, Ummu Darda ini yang bukan sahabatnya. Bukan sahabat. Karena Ummu Darda yang sahabat wallahu a'lam ya. Tidak sampai ke masa Abdul Malik bin Marwan. Ya. Tidak sampai masa. Karena Abu Darda itu punya dua orang istri. Yang kedua-duanya gelarnya, kunyahnya Ummu Darda. Yang sahabatnya Ummu Darda kemudian meninggal. Ya, di masa Abu Darda masih hidup. Kemudian dia dipinang oleh Ummu Darda As-Sughra. Itu dari generasi tabi'in. Yang tidak berjumpa dengan Nabi. Dan dia dirawat oleh Ummu Darda, oleh Ummu Darda istri Abu Darda yang sudah meninggal dunia. Akhirnya dinikahilah Ummu Darda yang kecil ini oleh Abu Darda, kemungkinan dari beliau cerita ini, dan dia meriwayatkan dari Abu Darda. Dia meriwayatkan hadis dari Abu Darda. Salah satu dari gurunya sahabat Nabi SAW dan suaminya radhiyallahu taala anhu Abu Darda. Iya, benar sekali ya. Benar sekali. Faqala sami'tu Abu Darda. Berarti dia bukan Ummu Darda yang sahabat, tetapi Ummu Darda yang tabi'in. Ya, karena Abu Darda itu punya dua Ummu Darda, yang satu sahabat wanita, yang satu tabi'in. Yang sahabat wanita meninggal di masa Nabi. Ya. Yang sahabat ini meninggal di masa Nabi, sementara Ummu Darda yang kecil itu sampai ke masa Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah di masa Bani Umayyah. Qalat lahu Ummu Darda sami'tu al-lailata la anta khadimaka hina da'awtahu faqalat sami'tu Abu Darda yaqul radiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallam la yakunu al-la'anuna shufa'a wala shuhada yawmal qiyamah. Ini kecaman dari Nabi, teguran yang luar biasa. Kata Nabi SAW, tidak pantas atau tidak akan mungkin orang yang banyak-banyak melaknat, tidak akan mungkin orang yang banyak melaknat akan menjadi pemberi syafaat atau menjadi saksi pada hari kiamat. Karena yang memberi syafaat dan akan menjadi saksi untuk menyelamatkan orang di hari kiamat adalah orang mukmin yang baik imannya. Dan salah satu dari yang mengotori iman adalah banyak melaknat. Yang mengakibatkan apa? Tidak pantas orang mukmin yang banyak melaknat ini untuk menjadi pemberi syafaat. Karena di hari kiamat nanti, orang beriman memberi syafaat. Dalam hadis yang sudah kita pelajari lama sekali, mungkin 2012. Di awal-awal Sahih Muslim. Bahwa Nabi SAW bersabda, syafa'al mu'minun. Orang-orang beriman memberi syafaat. Nah, orang yang beriman yang bagaimana? Orang yang beriman yang banyak melaknat tidak pantas memberikan syafaat. Ini sudah kekurangan, ini sudah merupakan nilai yang rendah diberikan oleh Nabi SAW. Maka jangan sampai mudah kita mengeluarkan kata-kata laknat. Jangan biasakan lidah itu untuk melaknat atau menyumpahi, karena ini bukan sikap dan sifat orang-orang yang beriman dengan iman yang baik. Ini hadis yang awalnya cerita bahwa Ummu Darda yang istrinya Abu Darda yang tabi'in ini mendapatkan hadiah dari khalifah Abdul Malik bin Marwan berupa pakaian-pakaiannya, bahan-bahan pakaian, bi anjadin min indih. Ya, di sini apa artinya? Perabot rumah. Ya, bisa jadi perabot rumah, bisa jadi hadiah-hadiah yang lain untuk Ummu Darda dari khalifah. Falamma an kana dzata lailatin, ketika suatu malam Abdul Malik memanggil pembantunya. Ternyata pembantunya terlambat datang. Ya. Lalu Abdul Malik melaknat pembantunya. Ya, melaknat pembantunya. Di pagi harinya Ummu Darda menasihati Abdul Malik dengan mengatakan, "Saya dengar dari malam engkau." Jadi Ummu Darda dipanggil untuk menerima hadiah tadi. Berarti dia bermalam di istana, dan di istana itu dia mendengar malam harinya laknat yang terjadi. Maka di pagi harinya, falamma asbaha, Ummu Darda menasihati Abdul Malik dengan mengatakan, "Saya tadi malam mendengar engkau melaknat pembantumu ketika dia terlambat menyambut panggilanmu. Sesungguhnya saya mendengar Abu Darda, suami saya, mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda." Itu hadisnya tadi. Di hari kiamat, orang beriman di dunia yang banyak melaknat tidak mendapatkan kesempatan untuk memberi syafaat. Berarti nilai keimanannya rendah. Merusak iman. Menggerogoti keimanan. Banyak melaknat, mengotori keimanan. Ya. Ini bukan sifat yang pantas dimiliki oleh seorang yang beriman. Kita lanjutkan. 6558. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Ghassan al-Misma'i wa Asim ibn al-Nadhr al-Taymi qalu, tiga orang guru Imam Muslim di sini, haddatsana Mu'tamir ibn Sulaiman qala ha'un, wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Abdul Razzaq kilahuma an Ma'mar an Zaid ibn Aslam fi hadha al-isnad bi mithli ma'na hadis Hafs ibn Maisarah. Masih hadis Abu Darda melalui jalur istrinya Ummu Darda tentang cerita Abdul Malik bin Marwan melaknat pembantunya. Hadis ini dibawakan kembali oleh Imam Muslim, yaitu di hari kiamat orang yang di dunia beriman banyak melaknat tidak akan mendapatkan kesempatan memberi syafaat. Ya. 6559. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Hisham bin Sa'd an Zaid bin Aslam wa Abi Hazim an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu ta'ala an sami'tu Rasulullah SAW yaqul innal la'anina la yakunu shuhada'a wa la shufa'a yaumil qiyamah. Sama bunyi hadisnya dengan yang tadi. Pada sesungguhnya orang yang banyak melaknat maka di hari kiamat tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi syuhada, orang yang bersaksi atas kebaikan orang, atau orang yang memberikan bantuan dan syafaat kepada orang mukmin yang lain. Menunjukkan betapa rendahnya nilai keimanannya sehingga tidak mendapat naik ke tingkat memberi syafaat. Berikutnya, 6560. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Abbad wa ibn Abi Umar qala haddatsana Marwan yakni Yanil Fazari an Yazid wa huwa ibn Kaysan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya bukan hadis Abu Darda tetapi hadis Abu Hurairah. Qal qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Ud'u 'alal musyrikin. Subhanallah. Ini semakin menegaskan bahwa laknat itu bukan kebiasaan orang yang beriman. Ya. Kata Abu Hurairah, pernah Nabi diminta untuk melaknat orang-orang musyrikin. Ya. Ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Berdoa atas, bila mana kata-kata berdoa, da'a ya du'u. Ya. Setelahnya ada huruf ala. Ala, ini doanya doa keburukan. Ya. Kata doa ya da'a ya du'u berdoa, kemudian setelahnya ada huruf apa? Ala. Ini maknanya doa keburukan. Tetapi kalau li bukan ala, kata-kata kata kerjanya sama, berdoa. Tetapi setelahnya ada huruf li, berarti ini doa kebaikan. Cuma perbedaannya bukan kata pada kata kerjanya, tetapi pada huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya adalah ala, berarti doa keburukan. Kalau huruf setelahnya adalah lam, li, berarti doa kebaikan. Di sini diminta Nabi untuk udu'u ala al-musyrik, musyrik atau doakan keburukan, maksudnya melaknat. Apa jawaban Nabi? Qala inni lam ub'ath la'anan, sesungguhnya saya tidak diutus untuk melaknat. Jadi Nabi diutus bukan untuk melaknat sana, laknat sini, laknat sana, laknat sini, bukan. Diutus wa innama bu'istu rahmatan, sesungguhnya saya diutus untuk memberikan rahmat, untuk menyebarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah Jalla wa Ala. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali memberi rahmat kepada sekalian alam, berdakwah, menyampaikan agama, menasihati, membawa kepada kebaikan. Ya, sudah sebegitu kasarnya, kerasnya, kejamnya, pedasnya. Ya. Kecaman, cacian, makian, hinaan orang-orang musyrikin Mekah kepada Nabi, tapi Nabi SAW tidak pernah mencela mereka. Tidak pernah mencela mereka. Tidak pernah melaknat mereka. Bahkan justru yang muncul dari lisan Nabi adalah doa untuk mereka, agar Allah memberi mereka hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam, tunjuki kaumku karena mereka tidak mengetahui. Bila mana ini untuk keumuman kaum muslimin, maka seorang da'i, seorang yang mengajak kepada agama Allah, mestinya memiliki lisan yang bersih dari laknat. Ya. Bersih dari melaknat. Karena dia mengajak, menyebarkan rahmat, bukan tujuannya untuk melaknat. Ya. Walau bagaimanapun, penentangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengannya, dia tetap menyampaikan kebenaran. Tidak hanya tidak lebih dari itu. Mengajarkan ilmu, menyampaikan kebenaran. Adapun laknat melaknat bukan tugasnya. Jangankan dia, Nabi SAW saja mengatakan inni lam ub'ath la'anan, saya tidaklah diutus untuk melaknat, untuk banyak melaknat, tetapi saya diutus justru untuk menyebarkan rahmat. Ini banyak pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini. Dan hadisnya, sebenarnya hadisnya tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Cuma hadis, ada beberapa hadis yang diulang-ulang. Mulai dari hadis Imran bin Husain yang diulang-ulang, kemudian hadis Abu Darda, ya. Ya. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ya. Hadis Abu Darda dan hadis Abu Hurairah, tiga hadis yang intinya sangat luar biasa, menjadi pelajaran bagi kita. Dan berupayalah untuk menjaga diri dari akhlak yang sangat tercela, lidah yang ditakuti. Makanya dalam bab yang sebelumnya, ya, inna syarran nasi manzilatan indallah man tarakahu an-nas ittiqa'a syarrihi. Ya, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya nanti di hari kiamat di sisi Allah, orang yang dijauhi di dunia karena takut dengan bahaya yang muncul darinya, bahaya lisannya, orang tidak kuat mendengarkan kata-katanya. Ya, begitu begitu keras, begitu tajam, begitu pedas. Dan ini yang harus kita jaga sebagai seorang mukmin yang ingin imannya baik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.